Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita yang terakhir terkait dengan sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang batasan aurat seorang wanita di hadapan mahramnya. Dan beliau rahimahullah secara global menjelaskan bahwa batasan aurat seorang wanita di hadapan mahramnya adalah bagian-bagian tubuh atau anggota-anggota tubuh yang biasa nampak atau terlihat. Dengan kata lain, anggota-anggota tubuh yang biasa memakai perhiasan. Adapun selebihnya, maka diupayakan seorang wanita tidak memperlihatkan anggota tubuhnya di hadapan mahramnya. Demikian apa yang beliau sampaikan pada pertemuan yang terakhir. Kemudian kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Halir rizku wazawaj maktubun fil lawhil mahfud. Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada beliau rahimahullah terkait dengan rezeki dan jodoh. Apakah keduanya telah tertulis fil lauhil mahfud, di al-lauhil mahfud? Nah, telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu dalam kehidupan ini, dan Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya di Lauhil Mahfudz. Para ulama memiliki beberapa penafsiran tentang Lauhil Mahfudz. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan lafaz ini dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Fi lauhim mahfud, di antaranya dalam surat Al-Buruj Allah Azza wa Jal menyebutkan lafaz al-lauhil mahfud. Dan telah kita sampaikan tadi bahwa ulama berbeda pendapat tentang apa itu hakikat al-lauhil mahfud. Al-lauh secara bahasa artinya sebuah papan. Al-lauh secara bahasa artinya papan. Adapun al-mahfud secara bahasa artinya sesuatu yang terjaga. Ini pengertian al-lauhil mahfud menurut etimologi bahasa Arab. Nah, bagaimana hakikatnya? Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Namun yang jelas, Al-Lauhil Mahfud adalah Ummul Kitab, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayatnya, ummul kitab, yang artinya induknya kitab. Takdir yang sudah tercatat dalam Lauhil Mahfudz maka tidak akan mengalami perubahan. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Semua takdir yang tertulis di Lauhil Mahfudz maka tidak akan bisa berubah. Kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, kullu syai'in mundu khalqillahil qalam ila yaumil qiyamah. Beliau mengatakan segala sesuatu sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam sampai hari kiamat nanti. Fa innahu maktubun fil lauhil mahfud, maka semuanya telah tertulis di dalam al-lauhil mahfud. Kata beliau rahimahullah, segala sesuatu tanpa terkecuali, termasuk diantaranya tentang bagaimana rezeki manusia, jodoh manusia, kematian manusia, kebahagiaan manusia, kesengsaraan manusia, semuanya telah tercatat dalam Lauhil Mahfud. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai kecerdasan dan kelemahan seorang hamba telah tertulis, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in biqadar, hatta al-ajz wal kaif, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu telah ditakdirkan, sampai-sampai terkait dengan kelemahan dan kecerdasan manusia, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu wujud keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang keenam. Kita harus meyakini bahwa segala sesuatu tanpa terkecuali telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah Subhanahu wa taala awwala ma khalaqal qalam, kemudian beliau melanjutkan penjelasannya, karena Allah Subhanahu wa taala awwala ma khalaqal qalam, ketika di awal penciptaan al-qalam. Al-qalam itu artinya pena. Al-qalam adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut pendapat sebagian ulama. Al-qalam artinya pena. Al-qalam adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di awal penciptaan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada al-qalam, "Uktub." Qala rabbi wa madza aktub? Allah berfirman kepada al-qalam, "Uktub, tulislah." Qala rabbi wa ma aktub? Kemudian al-qalam mengatakan, "Wahai Rabbku, wa madza aktub? Apa yang harus saya tulis?" Al-qalam adalah makhluk yang bisa berbicara dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara gaib yang harus kita yakini kebenarannya. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktub ma huwa kainun." Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi. Allah perintahkan qalam untuk menulis semua takdir yang akan terjadi. Fajara fi tilka sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Maka ditulislah pada saat itu segala sesuatu yang akan terjadi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan tentang hal ini adalah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anal janin fi batni ummi, bahwasanya janin yang berada pada perut ibunya, idza madha alaihi arba'atu ashhur, jika telah berusia 4 bulan. Hadis yang sangat masyhur, yang sangat terkenal. Nabi alaihi wasallam menjelaskan ketika ada janin yang genap berusia 4 bulan, ba'atallahu ilaihi malakan, maka Allah akan mengutus kepadanya seorang malaikat, yanfahu fihi ruh, malaikat yang meniupkan ruh kepadanya. Maka janin yang sudah berusia 4 bulan ke atas adalah makhluk yang sudah bernyawa. Dan ulama pun membangun hukum-hukum fikih berdasarkan hadis ini. Janin yang meninggal ketika sudah berusia 4 bulan ke atas, maka jenazahnya wajib untuk dimandikan. Dimandikan, dikafani, kemudian dikuburkan, disolati dan dikuburkan. Sebagaimana jenazah seorang muslim yang sudah mukallaf. Namun ketika belum berusia 4 bulan, maka tidak wajib untuk dimandikan jenazahnya, dikafani, disolati dan seterusnya. Wa yaktubu rizqahu wa ajalah, kemudian malaikat tersebut akan menulis rezekinya, ajalnya, wa amalahu, wa syakiyun am sa'id, dan semua amalannya. Apakah dia akan menjadi orang yang sengsara atau menjadi orang yang bahagia? Ya, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak manusia masih berupa janin dalam perut seorang ibu. Sehingga ulama pun ketika mengingat hadis ini, banyak di antara mereka yang sudah menangis, sering menangis ketika teringat hadis ini. Ya, bagaimana tidak? Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasib seorang hamba di akhirat nanti, apakah di surga atau di neraka, semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Wa rizqu aidan, dan demikian halnya dengan rezeki. Maktubun muqaddar bi asbab, maka telah ditulis dan ditakdirkan, bi asbab, dengan berbagai sebab. Tentu datangnya rezeki kepada seorang hamba melalui beberapa sebab. Tidak kemudian rezeki itu datang dengan sendirinya. Seseorang berpangku tangan tanpa melakukan ikhtiar sama sekali, kemudian tiba-tiba rezeki datang, suatu hal yang mustahil terjadi, jarang terjadi. Secara umum rezeki akan datang ketika manusia melakukan ikhtiar. La yazid wa la yanqus, dan tidak akan pula berkurang. Ketika Allah Azza wa Jalla telah mentakdirkan kadar rezeki seorang hamba, maka dia akan mendapatkan rezeki tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La yazid wa la yanqus, tidak akan bisa bertambah betapapun usaha dia untuk mencari rezeki, tidak akan bertambah sedikit pun. Wala yanqus, dan tidak pula akan berkurang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna nafsan lan tamut hatta yastawfiya rizqoha, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jiwa manusia tidak akan meninggal sampai dia menyempurnakan rezekinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika manusia meninggal, maka sebatas itulah rezeki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuknya. Faminal asbab an ya'mal al insanu li talabi rizq. Kemudian kata beliau, maka di antara sebab datangnya rezeki adalah seseorang bekerja, berusaha untuk mencari rezeki. Ini salah satu sebab hissi, sebab yang bisa nampak oleh pandangan mata secara zahir, pekerja. Allah pun telah menetapkan adanya hubungan sebab akibat dalam berbagai perkara. Perkara duniawi maupun perkara ukhrawi. Terkait dengan perkara duniawi, misalnya seseorang ketika ingin mendapatkan rezeki, maka hendaknya dia bekerja. Seseorang ketika ingin kenyang, maka hendaknya dia makan. Dan begitu seterusnya. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan adanya hubungan sebab akibat dalam semua perkara. Begitu pula terkait dengan urusan agama. Seseorang ingin mengetahui tentang hukum-hukum dalam syariat Islam, maka dia harus belajar. Seseorang ingin masuk surga, maka dia harus beramal soleh. Dan begitu seterusnya. Maka kata beliau rahimahullah, di antara sebab datangnya rezeki adalah manusia bekerja atau berusaha. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15. Allah berfirman, "Wallazi ja'ala lakumul arda dzalula." Dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu mudah bagi kalian. Mudah untuk melakukan berbagai aktivitas, mudah untuk melakukan amalan-amalan, mudah untuk diambil manfaatnya. Semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah nikmat yang sangat besar, namun manusia sering tidak menyadarinya. Wallazi ja'ala lakumul arda dalula, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang telah menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, memungkinkan bagi manusia untuk berjalan di atas muka bumi, bercocok tanam, membangun rumah, dan lain sebagainya. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di atas penjuru-penjurunya. Wa kulu min rizqih, dan makanlah sebagian rezekinya. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berjalan di atas muka bumi, dalam arti berusaha untuk mencari rezeki di atas muka bumi. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan hal tersebut dalam ayat yang lain, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dengan perintah yang lebih tegas, yang lebih jelas, wabtaghu min fadlillah, dan carilah sebagian karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Al-Jumu'ah. Sehingga meskipun rezeki telah ditakdirkan, namun manusia tetap harus berusaha. Manusia tetap dituntut untuk melakukan ikhtiar. Tidak boleh kemudian hanya bersandar kepada takdir, berpangku tangan, tidak mau melakukan usaha sama sekali. Ini konsep akidah yang keliru. Dan ada sebagian orang yang memiliki keyakinan seperti itu, hanya bersandar kepada takdir semata, terutama dalam upaya untuk mencari rezeki dengan alasan takdir telah ditakdirkan, rezeki telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu melakukan usaha. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa minal asbab aidan, dan juga di antara sebab datangnya rezeki, kata beliau rahimahullah, silaturahim min biril walidain wasilatil qurbat. Juga di antara faktor penyebabnya adalah menyambung hubungan tali silaturahmi dengan berbakti kepada kedua orang tua, atau menjalin hubungan dengan kerabat kerabatnya. Ini juga salah satu sebab datangnya rezeki. Meskipun secara hissi, secara lahiriah sulit untuk bisa diketahui kaitan antara keduanya, korelasi antara keduanya, menjalin hubungan silaturahmi dengan keberadaan rezeki. Kalau dipikirkan secara logika manusia, sulit untuk bisa mengetahui keterkaitan antara keduanya. Namun itulah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsato lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menjalin hubungan silaturahmi. Maka silaturahmi termasuk salah satu faktor penyebab datangnya rezeki. Sehingga boleh seseorang ketika akan melakukan silaturahmi, dia meniatkan supaya diberi kelancaran dalam mencari rezeki. Silaturahmi termasuk ibadah, ibadah yang sangat mulia. Namun boleh seseorang meniatkan untuk menambah rezekinya, tentunya dengan tetap mengedepankan niatan ikhlas lillahi ta'ala. Dia niatkan silaturahmi tersebut dengan ikhlas lillahi ta'ala, kemudian dia niatkan pula untuk melancarkan rezekinya, tidak masalah. Nah, kenapa demikian? Karena memang ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberikan motivasi untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan keutamaan tadi, maka diperbolehkan. Adapun ketika tidak ada nasnya, ketika tidak ada dalilnya, maka tidak boleh seseorang berharap untuk mendapatkan keuntungan duniawi dengan melakukan suatu amal soleh. Satu contoh misalnya, seseorang membaca surat Al-Waqi'ah dengan tujuan supaya mendapatkan rezeki yang banyak, dengan tujuan supaya rezekinya dilancarkan, maka tidak diperbolehkan. Tidak ada dasarnya dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga harus senantiasa berpedoman kepada Al-Quran maupun hadis. Kalau ada dalil yang menjelaskan tentang keuntungan secara duniawi dalam melakukan suatu amal soleh, maka diperbolehkan untuk meniatkannya. Seorang beristighfar misalnya, istighfar sebuah ibadah yang sangat mulia dengan sekian banyak keutamaan duniawi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada orang yang memperbanyak istighfar, rezeki yang sangat banyak, rezeki yang melimpah, anak keturunan yang banyak, sungai-sungai yang mengalir airnya dengan deras, hujan yang turun dengan sangat deras. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan keutamaan-keutamaan tersebut dalam ayatnya yang mulia. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala sebutkan keutamaan utamanya dalam surat Nuh, sehingga boleh meniatkan istighfar dengan tujuan untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Namun tentunya sekali lagi tetap berusaha untuk mengutamakan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat lillahi taala, kemudian selebihnya tidak mengapa seseorang berniat untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Karena memang ada dalilnya. Wa minal asbab, kemudian juga di antara sebab datangnya rezeki, kata beliau rahimahullah, taqwallah azza wa jal, adalah bertakwa kepada Allah azza wa jal. Bertakwa dalam arti melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib maupun sunnah, dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan untuknya jalan keluar, solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka, dari jalan yang tidak diduga-duga. Ini juga termasuk salah satu sebab maknawi yang bisa mendatangkan rezeki. Sebab maknawi dalam arti sebab yang secara zahir tidak bisa diketahui dengan panca indera. Kalau bekerja tadi sangat nampak sekali, bisa dicerna dengan logika manusia. Bekerja maka konsekuensinya akan mendapatkan rezeki dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau menjalin tali silaturahmi, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk sebab maknawi. Sebab yang tidak bisa diketahui kaitannya dengan logika manusia, dengan panca indera manusia. Seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Sebagaimana seorang hamba yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjumpai sekian banyak kesulitan dalam hidupnya. Urusannya dipersulit. Dan rezekinya juga tidak lancar. Maka kata para ulama, ketika seseorang ingin mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kefakiran atau rezeki yang tidak lancar, maka tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Yaj'al lahu makhraja, Allah azza wa jalla akan memberikan solusi untuk setiap permasalahan yang dihadapi. Dan banyak kisah yang menjelaskan tentang kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini. Surat At-Talaq. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan rezekinya dari arah yang tidak terduga sama sekali, tidak terpikirkan sama sekali, tidak terbesit dalam benaknya sama sekali. Tiba-tiba datang rezeki tersebut biiznillah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa sebab yang bisa mendatangkan rezeki, insyaallah kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah.